إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ فِي الدِّينِ para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semua limpahan nikmat dan karunia-Nya pertemukan kita di pagi hari yang berbahagia ini, insya Allah dalam suasana iman, dalam semangat menuntut ilmu, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, ya, yang di sini kita masih melanjutkan pembahasan tentang makna hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana di pertemuan yang lalu, yang mana pertemuan yang lalu kita telah membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kesesatan dan akibat buruk yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pembahasan ini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sehubungan dengan ayat yang lalu yang kita telah baca, ya, di surat Al-A'raf ayat ke-37 sampai 39, ada hal yang ingin diingatkan oleh beliau, pembahasan tentang dua golongan manusia yang selalu menyebarkan kebatilan yang menjadi sebab tersebarnya keburukan di kalangan manusia. Kita lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, qauluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun. Dan siapakah yang lebih zalim, lebih besar kezalimannya dibandingkan orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Ini semakna dengan apa yang disebutkan di dalam ayat ke-37 surat Al-A'raf yang telah lalu kita bahas. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Maka siapakah yang lebih zalim, yang lebih besar kezalimannya dibandingkan orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka ini akan mendapatkan bagian dari kitab, dari ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan. Baik. Di sini ada penjelasan yang menyebutkan bahwa sumber munculnya kebatilan dan kerusakan, kedustaan yang kemudian tersebar di kalangan manusia, kembali kepada kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, ahaduhuma, yang pertama, munsyi'ul batili wal firyah wa wadi'uha wa da'in nasi ilaiha. Golongan yang pertama, orang yang membuat kebatilan, mengadang-adakan kedustaan. Inilah yang menciptakannya, yang mencetuskannya pertama kali. Wa wadi'uha, dan yang meletakkannya, membuatnya, ditambah dengan da'in nasi ilaiha, dia yang mengajak manusia, mempopulerkannya di kalangan manusia, menawarkannya kepada manusia supaya laris, akhirnya banyak yang mengikutinya. Ini golongan yang pertama. Wasani, ya, al-mukadzibu bilhaq, orang yang mendustakan kebenaran, yang menerima, yang terpengaruh dengan ajakan tadi, akhirnya dengan itu dia menolak kebenaran yang diturunkan di dalam petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal awwalu kufruhu bil iftira'i wa insya'il batil, maka golongan yang pertama dihukumi kufur. Tidak ada yang lebih zalim, lebih kufur dibandingkan mereka, karena mereka yang mengada-ngadakan kedustaan, menciptakan kebatilan, mencetuskan munculnya kebatilan. Wathani, sedangkan yang kedua adalah kufruhu bijuhudil haq, kekufurannya karena menolak kebenaran. Jadi kalau kita renungkan ayat ini menjelaskan dua golongan manusia yang ini ada selalu. Ya, di kalangan orang-orang yang membawa kebatilan ada dua golongan ini, baik yang pertama kali memunculkan atau orang yang pengaruh sehingga dengan itu menolak kebenaran, kufur, ya. Ya, karena yang pertama adalah dialah yang membuat dan menciptakannya, dan yang kedua yang terpengaruh kemudian dengan itu dia menolak dan mendustakan kebenaran. Baik. Wa hadhani an-naw'ani yu'radani likulli mubtilin. Fa in indhafa ila dhalika da'watuhu ila batilihi wa saddu an-nasi 'anil haqqi istahaqqa tad'ifal adzab. Maka dua golongan manusia ini selalu ada, selalu ditampilkan pada setiap orang yang mubtil, menerima kebatilan, memegang teguh kebatilan. Ya, setiap orang yang memiliki sifat seperti ini tidak akan lepas. Apakah dia yang pertama kali menciptakannya atau mengajak manusia mengikutinya, atau orang yang terpengaruh kemudian ikut-ikut mendustakan kebenaran. Kalau kemudian ditambahkan lagi keburukannya ini dengan dia mengajak manusia kepada kebatilannya, bahkan menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran, maka akan berarti dia berhak untuk dilipat gandakan padanya azab. Karena kekufurannya sendiri sudah merupakan keburukan, ditambah dengan perbuatannya mengajak manusia kepada keburukan tersebut serta mencegah manusia dari jalan yang benar. Nauzubillah min dzalik. Maka yang seperti ini istahaqqa tad'ifal adzab. Dia berhak mendapatkan azab yang berlipat ganda, azab yang double, ya. Litadha'ufi kufrihi wa syarrihi, karena berlipat-lipatnya kekufuran dan keburukan yang ditimbulkannya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah kita lihat ini disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat An-Nahl ayat ke-88, alladzina kafaru wasaddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang kufur, yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah akan tambahkan muka di atas azab yang menimpa mereka, akan tambahkan tindakan azab dan azab yang mereka sudah dapat akibat dari, ya, dan perbuatan rusak aku. Naudzubillah min. Ini penjelasan yang disebutkan di dalam ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa memang keburukan itu dilakukan oleh secara umum dua golongan manusia ini. Sehingga ketika ada yang pertama kali menciptakan kebatilan, maka ada orang-orang yang ikut mendukungnya. Setelah dia mendustakan, mereka berusaha untuk menyebarkan kedustaan tersebut di kalangan manusia dan menghalangi mereka untuk mengikuti kebenaran. Menutup-nutupinya, menutup kebenaran agar manusia berpaling darinya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, kenapa kebatilan banyak tersebar? Karena kerjasama yang dilakukan oleh dua kelompok ini tidak henti-hentinya, ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. mereka saling membisikkan satu sama yang lain kata-kata indah yang memperdaya, yang menipu. Na'udzubillah min dzalik. Falamma kafaru wa saddu ibadahu an sabilihi adzabahum adzabain. Adzaban bikufrihim wa adzaban bisaddihim an sabilihi. Maka ketika mereka ini kufur, melakukan kekafiran, juga ditambah dengan menghalangi hamba-hamba Allah dari jalannya, dari jalan yang benar, maka Allah pun menimpakan kepada mereka dua azab sekaligus. Mengazab mereka dengan dua azab, yaitu azab yang pertama karena kekufuran mereka, dan azab yang kedua karena menghalangi manusia dari jalan Allah. Subhanallah, dan kebanyakan orang-orang yang berbuat keburukan seperti ini tidak akan pernah puas sampai dia bisa bukan hanya sekedar menyebarkan keburukan atau menciptakan, mencetuskannya pertama kali. Dia hanya akan puas ketika dia sudah melihat keburukan ini tersebar diikuti manusia. Dan menyaksikan orang-orang yang menyebarkan kebaikan justru dihalang-halangi, bahkan dituduh manusia sebagai orang-orang yang tidak menghargai kebaikan-kebaikan ya yang mereka lakukan, padahal itu adalah keburukan yang disamarkan oleh orang-orang yang dari dua golongan manusia ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini keadaan yang menjadi perhatian bagi kita semua ya, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, ketika kebenaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semakin terasing di kalangan kaum muslimin. Baik. Wahaisu yadhkurul kufral mujarrada la yu'addidul adzab. Di ayat lain ketika Allah menyebutkan tentang orang yang kufur saja tidak ada menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah tidak menyebutkan azab yang berlipat ganda untuk mereka. Kaqaulihi ta'ala, misalnya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 104, walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang kafir dia mendapatkan azab yang pedih. Tidak disebutkan azabnya dua kali atau dilipat gandakan azabnya, karena dia hanya melakukan kekufuran, tidak lebih daripada itu. Wa qawlihi ta'ala, juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Ya, mereka-mereka ini akan mendapatkan bagian dari ketentuan yang telah Allah tuliskan, yakni yanaluhum ma kutiba lahum fid dunya minal hayati war rizqi wa ghairi dhalik. Ya, mereka akan mendapatkan bagian dari sesuatu yang telah Allah tuliskan, tetapkan bagi mereka di dunia, berupa kehidupan, mendapatkan rezeki dan yang lainnya. Yakni bagian dari urusan dunia mereka tetap dapatkan, tapi di azab di akhirat nanti mereka tidak dapatkan bagian kecuali azab dan siksaan yang keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah, ini perenungan terhadap ayat yang telah kita baca pertemuan yang lalu. Ini benar-benar luar biasa ketika menjelaskan keburukan akibat berpaling dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ternyata ada dua golongan yang menyebabkan keburukan ini semakin tersebar dan banyak diikuti manusia. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Selanjutnya firman Allah berikutnya, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillahi qalu dhallu 'anna. Sampai ketika datang kepada mereka para malaikat pencabut nyawa yang mewafatkan mereka, tentu dengan izin Allah, para malaikat berkata kepada mereka, di manakah sembahan-sembahan yang kalian dulunya seru selain Allah? Maka mereka menjawab, dhallu anna, semua telah hilang, tidak ada lagi. Aina ma kuntum tuwaluna fihi wa tu'aduna fihi wa tarjunahu wa takhafunahu min dunillah. Mana sembahan-sembahan kalian yang kalian loyal kepadanya? Ya, mencintai manusia karenanya, membenci karenanya, yang kalian jadikan sebagai sandaran harapan, yang kalian jadikan tempat untuk takut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana semua sembahan-sembahan tersebut? Kenapa tidak nampak untuk membela kalian di hari kiamat. Zalu wa faraku wa batalat tilka da'wah. Mereka sudah hilang. Mereka telah jauh, terpisah. Dan terputuslah doa-doa yang dulu selalu diserukan oleh penyembah-penyembah ini kepada berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Putus sudah seruan-seruan tersebut. Ternyata berhala-berhala atau sembahan-sembahan selain Allah ini tidak bisa menolong mereka atau memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun pada saat-saat dia sangat membutuhkan pertolongan. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka pun mempersaksikan, bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa dulunya mereka di dunia adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Sehingga mereka kufur keluar dari Islam, keluar dari agama yang hak. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal. Maka Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam golongan umat-umat yang telah lalu sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia, masuklah ke dalam neraka bersama mereka. Subhanallah. Pengikut dan yang diikuti dimasukkan ke dalam neraka. Pencetus kebatilan dan yang terpengaruh sehingga mengikuti kebatilan, mendustakan kebenaran, sama-sama dikumpulkan tempatnya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini akibat yang mereka dapatkan ketika ya menjadikan kebencian, kecintaan dan loyalitas mereka dibangun di atas hal-hal yang memalingkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ai udkhulu fi jumlati hadhil umam, masuklah kalian ke dalam umat-umat yang dilaknat ini, yang mendapatkan azab ini. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Dan setiap kali masuk sekelompok manusia ke dalam neraka, maka dia akan melaknat kelompok yang mendahului mereka. Ya. Mereka akan melaknat saudaranya. Kelompok yang lain. Hatta idza daraku fiha jami'an. Sampai ketika mereka semua telah berkumpul di dalamnya. Maka yang paling terakhir berkata kepada yang pertama kali masuk. Ya. Kullu ummatin mutaakhiratin dhallat aslafuha. Semua umat yang datang belakangan, yang mana pendahulunya telah tersesat terlebih dahulu, masuk neraka terlebih dahulu. Mereka akan berkata kepada yang masuk sebelumnya, Rabbana haula'i adhalluna fa'atihim adzaban dhifam minan nar. Wahai Rabb kami, mereka-mereka itulah yang menyesatkan kami. Maka berikanlah mereka azab yang berlipat ganda di neraka ini. Baru terjadi penyesalan. Hubungan mereka di dunia, loyalitas yang mereka bangun ternyata tidak menyelamatkan. Karena semua masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hubungan mereka tidak dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Ya, tolong menolong mereka tidak dibangun dengan sesuatu yang benar-benar kuat bisa menyelamatkan. Ketika di akhirat nanti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dan menjadikan hubungan orang-orang yang saling mencintai dibangun atas ketaatannya, inilah yang dijadikan kekal abadi kenikmatannya, kebahagiaannya, sampai mereka saling mencintai, berkasih sayang di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Dha'if alaihimul azab bima adalluna wa sadduna an ta'ati rusulika. Lipat gandakan bagi mereka azab ya Allah, karena mereka menyesatkan kami dan menghalangi kami, menghalang-halangi kami untuk mentaati para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini ucapan mereka di waktu tidak bermanfaat mengajukan alasan, di waktu tidak bermanfaat mengajukan penyesalan. Qala Allahu ta'ala, maka Allah berfirman, likulli dhi'fu walakin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, masing-masing akan mendapatkan azab yang berlipat ganda. Walakin la ta'alamun, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Likullin dhi'fun minal atba'i wal matbu'ina bihasabi dhalalihi wa kufrihi. Semua akan mendapatkan azab yang berlipat ganda, baik yang pengikut maupun yang diikuti, yang menjadi pengikut atau orang yang diikuti, sesuai dengan kesesatan dan kekufuran yang dilakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan celaan atau teguran, cercaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menambah sakit azab yang mereka rasakan. Ya, kedua-duanya mendapatkan azab yang berlipat ganda sesuai dengan kesesatan dan kekufurannya. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. La ta'lamu kullu ta'ifatin bima fihi ukhtuha minal adzabil mudha'af. Masing-masing tidak mengetahui azab yang berlipat ganda yang menimpa kelompok yang lain, yang sama-sama merupakan penghuni neraka, yang sama-sama dulunya sewaktu di dunia saling loyal karena kebatilan dan kesesatan yang mereka pegangi. Ini ayat yang menjelaskan dengan rinci tentang keadaan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan nasib seperti yang diterangkan dalam ayat ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah gambaran yang sangat jelas, ya, yang tentu memberikan pelajaran penting untuk direnungkan oleh orang-orang yang beriman yang menginginkan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat nanti. Baik. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl. Kemudian orang-orang yang pertama kali masuk berkata kepada yang terakhir, ya, orang-orang yang diikuti berkata kepada para pengikutnya yang dulu mengikutinya, fama kana lakum alaina min fadl, kalian tidak punya keutamaan, kelebihan di atas kami, ya, tidak ada satu keistimewaan yang kalian miliki. Fa innakum ji'tum bi'adana fa ursilat fikum ar-rusul alaihimu salatu wassalam wa bayyana lakumul haqqa وَحَذَّرُوكُمْ مِنْ ضَلَالِنَا وَنَهَوْكُمْ عَنِ اتِّبَائِنَا وَتَقْلِيدِنَا فَأَبَيْتُمْ إِلَّا اتِّبَاءَنَا وَتَقْلِيدَنَا وَتَرْكَ الْحَقِّ الَّذِي أَتَتْكُمْ بِهِ الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَيُّ فَضْلٍ كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا وَقَدْ ضَلَلْتُمْ كَمَا ضَلَلْنَا وَتَرَكْتُمُ الْحَقَّ كَمَا تَرَكْنَاهُ فَضَلَلْتُمْ أَنْتُمْ بِنَا kama dhalalna nahnu biqaumin akharin fa ayyu fadlin kana lakum alaina. Maknanya, sesungguhnya kalian datang setelah kami, kalian adalah umat yang datang setelah kami, kalian juga diutus, ya, para rasul kepada kalian untuk menjelaskan kebenaran, memperingatkan kalian dari kesesatan yang kami lakukan. Petunjuk para rasul menjelaskan tentang umat-umat yang terdahulu dengan jelas dan lengkap. Nah, mereka juga melarang kalian dari mengikuti kami dan bertaklid kepada kami, membebek kepada kami. Tapi kalian sendiri enggan, kecuali tetap mengikuti kami dan membebek kepada apa yang kami lakukan. Kalian juga meninggalkan kebenaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kalau begitu, kelebihan apa yang kalian miliki dibandingkan kami? Kalian sesat sebagaimana kami juga tersesat. Kalian juga meninggalkan kebenaran sebagaimana kami juga meninggalkan kebenaran. Maka ketika kalian tersesat karena ajakan kami, kami juga tersesat karena ajakan kaum yang lain sebelum kami. Maka oleh karena itu, kelebihan apa yang kalian miliki dibandingkan kami? Subhanallah. Berlepas diri. Idh tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u وَرَعَوُلْ عَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Ketika itu orang-orang yang diikuti berlepas diri dari para pengikutnya, dan mereka semua telah melihat azab, dan terputuslah hubungan di antara mereka. Tidak ada hubungan apa saling tolong-menolong tidak bisa, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Saling membantu tidak mereka miliki, di dunia saja mereka tidak miliki, apalagi di akhirat. Yang terjadi mereka saling menyalahkan, saling melaknat, ya. Saling mencela perbuatan yang mereka lakukan. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, setiap kali sekelompok masuk dia akan melaknat kelompok yang lain. Saling menyalahkan dan saling melaknat satu sama lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini keadaan orang-orang yang tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di saat-saat dia sangat membutuhkan pertolongan. Inilah nasibnya orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dunia, bersandar kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, loyal bukan karena Allah, ya, cinta dan benci bukan karena Allah. Orang yang mengikuti selain petunjuk Nabi Muhammad SAW, tidak menjadikan beliau adalah sebagai panutan satu-satunya, maka ini nasib dan keadaan mereka ketika mereka saling menghujat, bahkan saling melaknat di akhirat nanti, dan kedua-duanya tidak akan mendapatkan manfaat dari pertengkaran tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Likullin dhi'fun walakin la ta'lamun, masing-masing kalian akan mendapatkan adab yang berlimpah, yang berlipat ganda, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini keburukan besar yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya, yang tentu ini mengharuskan kita untuk, ya, senantiasa bersemangat untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fadzukul adzaba bima kuntum taksibun. Maka rasakanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rasakanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala akibat dari perbuatan yang kalian lakukan. Ya. Fadzukul adzab bima kuntum taksibun, maka rasakanlah adab yang pedih dikarenakan perbuatan-perbuatan buruk yang dulunya kalian lakukan. Ini sudah cukup memberikan peringatan kepada kita. Ayat yang sangat tinggi memberikan nasihat kepada orang-orang yang berakal, apalagi orang-orang yang beriman. Bagaimana manfaatnya kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, bukan cuma hidayah di dunia, bukan hanya sebagai penerang langkah kita di dunia, lebih daripada itu merupakan sebab keselamatan kita. Sebab kita akan terlepas dari saling melaknatnya mereka, saling menghujatnya mereka yang tidak bermanfaat juga dengan mereka saling melaknat dan saling menghujat tersebut. Naam. Falillahi ma asfaha min mau'idhatin wa ma ablaghaha min nasihatin law sadafat minal qulubi hayatun law sadafat minal qulubi hayatan. Maka sungguh sangat indah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala ini, alangkah ya, alangkah sejuknya nasihat ini, alangkah besarnya fungsinya untuk mengobati hati manusia, dan alangkah tingginya kandungan yang terkandung di dalamnya. Seandainya nasihat ini bisa mendapati kehidupan di hati orang yang mendengarkannya, fa inna hadhil ayati wa amsalaha, maka sesungguhnya ayat-ayat ini dan ayat yang semisal ini dalam Al-Qur'an sangat banyak disebutkan, mimma tudzakiru qulubas sa'irina ilallah, termasuk ya ayat-ayat yang mengingatkan, memberikan nasihat kepada hati-hati orang-orang yang ingin melakukan perjalanan menuju Allah, ingin berhijrah dengan sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasulnya. Wa amma ahlul batalati wa thuklati falaysa indahum min dhalika khairun min dhalika khairun. Adapun orang-orang yang ya malas mengikuti kebenaran, orang-orang yang merasa berat untuk berhijrah meninggalkan kebatilan, maka sama sekali tidak ada pada diri mereka kebaikan-kebaikan dari nasihat dan pelajaran penting dari ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal seperti ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, Demikianlah ayat-ayat yang kita baca yang menjelaskan kepada kita sebaik-baik nasihat dan sebaik-baik petunjuk untuk kita menyempurnakan hijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya ini merupakan pelajaran penting dan sebaik-baik nasihat yang disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita baca dan kita renungkan dan ada kehidupan di hati kita, maka niscaya kita akan dapatkan manfaat dan kebaikannya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita telah menyelesaikan pembahasan di ayat-ayat yang tadi kita baca. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf 37 sampai 39 dengan berbagai ibrah, pelajaran dan nasihat yang sangat agung yang terkandung di dalamnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan sampai di sini untuk kita berikan waktu kepada antum yang ingin bersoal jawab insyaallah. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Materi bahasan yang penuh manfaat yang disampaikan oleh Al Ustaz di kesempatan pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya di telepon kami buka di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana, Pak? Dari Bapak Ahmad Berbes. Pak Ahmad di Berbes. Silakan, Pak Ahmad. Berkenaan dengan yang disilakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah, pada waktu orang Badui bertanya mengenai perkara wajib, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa di sana ada sholat, kemudian puasa dan zakat. Padahal kan dalam syariat banyak perkara wajib, seperti misalkan sholat berjamaah di masjid, memelihara jenggot dan lainnya. Itu gimana ya? Iya, mengkolerasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Pak, dari Pak Ahmad yang ada di Brebes ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarganya dan kita semua dalam kebaikan. Ya, hadis-hadis yang seperti Bapak sebutkan tadi itu memang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih, diterangkan oleh para ulama maknanya, itu bisa jadi misalnya diartikan oleh para ulama maksudnya kewajiban syariat yang turun pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang telah turun pada saat itu. Bukan berarti dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain, tetap ketika turun kewajiban tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada umatnya. Atau bisa jadi ya, ketika dia bertanya ini dia telah mendengarkan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang lain di kesempatan yang lain. Artinya bukan berarti dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, tetap dia wajib untuk melaksanakan hal-hal yang lain. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berhubungan dengan hal-hal yang memang berhubungan dengan keadaan orang tersebut. Alakulihal, di sini bukan berarti membatasi kewajiban-kewajiban karena orang ini ketika dia bertanya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sesuai dengan keadaannya. Kemudian di kesempatan yang lain akan ada penjelasan-penjelasan tentang kewajiban-kewajiban yang lain yang kemudian tentu wajib dilaksanakan oleh semua kaum muslimin termasuk orang yang bertanya tadi. Nah, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Ahmad di Brebes, semoga bisa difahami oleh Bapak dan kita yang menyimaknya. Silakan di kesempatan berikutnya yang kedua masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Kembali kami coba sapa di 0218236543. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelum disampaikan pertanyaannya, Bapak dikecilkan volume radio atau televisinya. Ya, silakan Bapak dengan siapa dari mana? Bapak Ardi di Sumatera Barat. Pak Ardi ya. Silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Ini yang mau saya tanyakan, Pak. Ini masalah tentang bacaan tahiyat. Awalnya apa sampai siap, apa sampai Allahumma salli ala Muhammad gitu, Pak. Pada tahiyat awal, Bapak ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pembahasan masalah fikih, Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Pak, sekali dari Bapak yang ada di Sumatera Barat ya. Ya, pembahasan tentang masalah batasan dari bacaan tahiyat awal itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Yang jelas beberapa hadith-hadith yang sahih, seperti misalnya diterangkan di dalam kitab Al-Qolbu Mubin fi Akhtha'il Musallin oleh Syekh Masyur Hasan Salman, itu dinukil beberapa hadith yang menyebutkan sebenarnya tahiyat awal sama tahiyat yang kedua itu bacaannya disebutkan di dalam beberapa riwayat yang sahih itu sama saja. Ya, tidak ada batasan untuk dibedakan satu sama yang lainnya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau. Sehingga kalau seandainya Bapak melaksanakan sholat berjamaah, maka bacalah sesampainya Bapak baca sampai di mana. Ya, kalau kita baca salawat tentu kita lengkapkan lebih baik. Kita sampai sebutkan dengan lafaz Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai selesai, maka ini lebih baik. Kalau seandainya kita bacanya cuma sampai di tempat yang bisa kita baca karena imam mungkin sudah bangkit lagi untuk rakaat yang selanjutnya, maka kita ikuti imam karena kewajiban kita adalah mengikuti imam dan berhenti ketika imam sudah bergerak untuk segera kita mengikuti gerakan imam. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Bapak Ardi, semoga bermanfaat. Silakan di kesempatan yang ketiga, masih kami coba berikan kesempatan dari penelpon kembali di 021-823-6543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Ya, mohon maaf sebelum diajukan pertanyaannya Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya Bapak, agar tidak terjadi feedback Bapak ya, atau mungkin agak jauh dari radio atau TV-nya Bapak. Silakan dengan siapa dari mana Bapak? Ya, masih feedback, mungkin kita akan terlebih dahulu ambil pertanyaan dari pesan singkat. Ya, ada pertanyaan yang masuk dari Bapak Heri di Merauke ini, Masya Allah, di Kampung Timur Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penuntut ilmu banyak sekali mengenali dalil, baik berupa perintah atau larangan, tetapi bagi kaum muslimin yang awam, yang tidak mengenal ilmu syar'i, yang akhirnya mengamalkan sesuatu yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, atau larangan atau perintah yang mereka tidak ketahui, apakah hal ini berdosa, Ustaz? Bukankah yang dianggap sebagai dosa oleh seseorang adalah apabila tidak diketahui dalilnya, tapi tetap menabrak larangannya, dan malas juga untuk mengamalkan perintahnya, Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihat dari apa yang menjadi ganjalan dari hati saya. Demikian dari Pak Heri di Kampung Timur Merauke. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Pak Heri ya, yang ada di Merauke. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarganya, dan kaum muslimin ya, semua dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pertanyaan tadi yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak mengetahui atau karena kejahilan, ketidakfahaman, sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, memang kita ketahui di dalam Islam ada kaidah yang diterangkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab seseorang atau satu kaum sampai kami mengutus Rasul kepadanya. Ya, ini setelah sampai dalil dengan jelas kepadanya. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya. Nah, sekarang bagaimana orang yang belum tahu, orang yang tidak faham? Nah, maka tentu yang Maha mengetahui tentang benar-benar apakah mereka tidak faham atau ketidaktahuan mereka ini memang karena terbatasnya sarana untuk sampai informasi atau memang karena kelalaian mereka, ya. Sekarang perlu dibedakan antara orang yang memang benar-benar tidak tahu karena mungkin dia adalah orang yang jauh di pedalaman, tidak ada sampai informasi kepadanya, tidak sampai dakwah, atau orang-orang yang ketika datang dakwah dia sudah pikun, ya, atau orang yang tidak bisa mendengar sama sekali misalnya, atau orang yang sama sekali tidak sampai karena sulitnya dijangkau tempatnya misalnya. Dengan keadaan orang yang saat ini informasi sampai kepada dia, urusan-urusan dunia dia bisa pelajari, tapi berhubungan dengan agamanya dia lalaikan. Ya, ini tidak boleh. Kita diwajibkan di dalam Islam untuk belajar agar kita tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kita tahu cara beriman yang benar, cara mendekatkan diri kepada Allah yang sesuai dengan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya diwajibkan di dalam hadis yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, menuntut ilmu agama. Kita sudah tahu agama ini mengajarkan kepada kita jalan keselamatan. Kenapa tidak kita pelajari? Kalau orang mengatakan saya tidak mengetahui, saya tidak punya waktu. Kenapa dalam urusan dunia Anda bisa belajar, Anda bisa bekerja untuk mencari nafkah. Kalau Anda tidak tidak punya keahlian, Anda ikut sekolah, sekolah tinggi-tinggi membayar atau kursus dan yang lainnya. Kenapa untuk urusan dunia bisa diusahakan? Kita katakan kalau seandainya benar-benar dia dapat udzur, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan apakah benar-benar ketika dia tidak bisa mengetahui hal ini bukan karena kelalaiannya, benar-benar tidak sampai keterangan kepadanya, atau keterangan itu sampai tapi kemudian dia tidak melalaikannya, tidak memperdulikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang keadaan hambanya ini, yang tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepadanya dengan seadil-adil hukuman dari sisinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, terima kasih. Wafikum barakallah. Terima kasih sekali lagi untuk jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak Heri di Merauke, Papua. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang kembali datang dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan yang datang dari Ibu Nur. Baik, terputus sepertinya pesan singkatnya. Baik, ada pertanyaan yang datang dari Bapak Abu Abdillah di Sulawesi Barat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum menerima dana atau uang sumbangan dari mereka yang mencalonkan diri dari anggota dewan? Apakah boleh panitia pembangunan masjid menerima sumbangan mereka untuk pembangunan masjid? Terima kasih. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan bermanfaat sekali, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua dalam kebaikan. Kita ketahui sumbangan-sumbangan seperti ini sumbangan-sumbangan yang tendensius, ya. Ada tujuannya. Tentu dia menyumbang tujuannya agar dipilih. Karena kita tahu sumbangan-sumbangan seperti ini, ya, kemungkinan besar niatnya tidak ikhlas, maka tentu kita ketahui sumbangan yang seperti ini lebih baik tidak kita terima. Lebih baik kita tidak terima. Kemungkinan dia akan ikhlas, mungkin saja, tapi kenapa dia diserahkan sumbangan tersebut di saat-saat dia membutuhkan untuk dipilih atau membutuhkan suara, ya. Apalagi kalau kita ketahui orangnya, misalnya tidak kita ketahui orangnya pantas atau tidak menempati jabatan tersebut. Nah, ini harusnya kita hindari semua apa ini, bentuk-bentuk uang seperti ini kita hindari, jangan kita terima, karena kita ketahui, ya, sudah jelas, sudah dengan bukti-bukti yang nyata bahwa sumbangan-sumbangan seperti ini punya tujuan, ya, untuk mendapatkan suara. Nah, barakallahu fikum. Barakallah. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat yang terbaik bagi para pemuda yang begitu semangat di dalam hijrahnya untuk menuntut ilmu agama, akan tetapi tidak punya pedoman dalam menuntut ilmu agama, sehingga apapun yang dinilai baik oleh para pemuda maka mereka ambil, sehingga dari sisi akidah dan manhaj mereka pun tidak mengetahui mana akidah dan manhaj yang sahih. Terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Ya, tentu saja apa yang disebutkan tadi, keadaan yang menimpa sebagian tapi tidak yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kebaikan dan memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang salah dalam menuntut ilmu agar kembali kepada metode menuntut ilmu yang benar. Perlu kita sampaikan di sini bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah, bahkan termasuk seutama-utama ibadah. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian dari para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan la syai'a afdhalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu. Tidak ada satupun yang lebih utama dari amalan menuntut ilmu jika seorang bisa memperbaiki niat padanya. Maka yang namanya ibadah, kita ketahui ada dua syaratnya, ikhlas dan ittiba. Kita ikhlaskan niat kita, yang kedua caranya, ada metode yang kita ikuti yang pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya apa yang ditanyakan tadi, sebagian penuntut ilmu yang tidak memiliki metode, memiliki adab yang benar dalam menuntut ilmu sehingga semua diambil, kita katakan ini sudah menyimpang dari ittiba dalam menuntut ilmu, maka tidak akan dapatkan hasilnya. Menuntut ilmu itu ada metodenya, kita harus mengambil dari orang-orang yang jelas, kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, tidak mengambil dari pemahaman yang lain karena akan mendatangkan syubhat, kerancuan, kesalahan dalam memahami agama. Melihat sumber pengambilan ilmu kita, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari adalah menyangkut agamamu, maka lihatlah dari siapa kau mengambil ilmu agamamu. Itulah sebabnya para ulama ahlu sunnah memberikan perhatian menulis adab-adab dalam menuntut ilmu agar orang tidak serampangan dalam menuntut ilmu, karena ini ibadah yang agung. Kalau ingin dapatkan buahnya, maka pelajarilah dengan metode yang benar agar kita dapatkan buah dari ilmu yang bermanfaat ini, yang akan mewariskan di dalam hati kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, terima kasih, wa fikum barakallah. Selanjutnya, ikhwat al-Islam, masih ada waktu yang tersisa bagi Anda yang akan bertanya dari telepon 0218236543. Silakan kami coba sapa kembali. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Ini mau tanya gini, Ustaz. Kalau misalnya bibi kan meninggal dunia, kalau mengirim doa atau mendapatkan ampunan untuk bibi, ini apa boleh? Allah mafillaha, disebut namanya bibi siapa gitu? Mm-hmm. Boleh apa enggak Ustaz itu? Apa ada dalilnya Ustaz? Apa merupakan pahala, apa merupakan rahmat untuk sampai ke bibi yang meninggal dunia itu tersebut Ustaz? Iya. Yeah. Syukur atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Silakan. Iya, barakallahu fiki. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang bertanya tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada bibinya yang meninggal dan kepada keluarganya yang ditinggal, senantiasa mendapatkan kesabaran dan pahala yang lebih baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari diri mereka. Nah, pertanyaan tadi tentang masalah doa untuk bibinya yang meninggal, masya Allah, ini adalah kebaikan besar. Ya, seorang yang mendoakan keluarganya, apalagi ini bibinya, ya, di dalam hadis yang sahih yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Silsilah Al-Hadis Shahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Al-khalatu bimanzilatil um." Bibi itu kedudukannya seperti ibu kita, masya Allah. Bibi kedudukannya seperti ibu kita. Maka berbuat baik kepada bibi kita yang telah meninggal dunia dengan kita selalu doakan pengampunan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk berbuat baik kepada anak-anak yang ditinggalkannya, anggota keluarga yang ditinggalkan, dengan cara kita menghibur mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, yang diperintahkan tentu saja dalam agama. Ini termasuk kebaikan yang mudah-mudahan akan bernilai kebaikan seperti kita melakukan kebaikan kepada ibu kita sendiri, yang tentu kita ketahui demikian besar pahala dan keutamaannya di dalam Islam. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian ibu yang bertanya. Silakan di kesempatan berikutnya, masih dari telepon 0218236543. Iya. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Begini Ustaz, saya mau tanya. Iya. Apakah duraka seorang anak? Bagaimana Ibu? Apakah duraka? Duraka, iya. Seorang anak. Iya. Yang menyuruh mau ibu kandungnya menjaga anaknya yang masih usia 1 tahun sampai ke 5 tahun, Pak Ustaz. Iya. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ibu. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ya, sepertinya ada gangguan audio dari feedback pertanyaan ibu tadi. Baik, saya ulang, Ustaz, pertanyaan dari ibu tadi adalah berdosakah bagi seorang anak yang menyuruh ibu kandungnya atau ibunya menjaga anaknya yang masih berusia kecil atau dari 1 sampai 5 tahun? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan keluarganya. Ya. Pertanyaan tadi, seorang anak yang menyuruh ibunya untuk menjaga anaknya, ya ini berarti cucunya sendiri. Kita katakan, ya kalau anak yang menyuruh ibunya, sementara ibunya sudah tua, yang harusnya dia melayani ibunya, dia yang mengasuh ibunya, tidak dibebankan dengan menjaga anak seperti ini, maka ini tidak pantas. Ini termasuk bentuk perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya. Harusnya dia yang berusaha untuk menyenangkan ibunya, melayani ibunya, membuat ibunya tidak merasa capek. Itu harus yang dilakukannya. Apalagi kalau sampai seperti pertanyaannya tadi, dia menyuruh, membebani bagi ibunya. Ya, maka ini tidak pantas dan tidak layak untuk dilakukan. Berbeda misalnya kalau seandainya ibunya sendiri yang mau dan senang dia mengurusi cucunya, ya, dan tidak memberatkan baginya, mungkin sekali-sekali ketika anaknya juga ada di situ, kemudian ibunya menggendong cucunya, kemudian menyayanginya karena bagaimanapun juga seorang nenek paling senang dengan cucunya, tapi tidak memberatkan dia, tidak menjadi beban bagi dia, maka ini diperbolehkan. Tidak seperti tadi disuruh, kemudian dibebani, disuruh untuk menjaga, yang ini seharusnya tidak dilakukan demikian. Dia punya istri atau ibunya sendiri yang harusnya mengurusi anak tersebut. Atau kalau tidak ada atau ada penghalang yang lain, maka harusnya dengan apa yang bisa agar tidak menjadi beban yang memberatkan bagi ibunya, tentu ini merupakan dosa yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Nah, terima kasih. Wa fikum barakallah. Baik, ikhwatal Islam, karena sepertinya ada teknis audio feedback dari studio ke Roja Kendari yang terkendala, maka kami mengharapkan kesimpulan akhir atau penutup dari materi kajian nasihat yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara ini. Kami persilakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Apa yang kita bahas dan tadi kita kaji dari pernyataan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang dua golongan manusia yang selalu ya menciptakan kebatilan, dan yang satu lagi menerima serta mendustakan kebenaran, mengajak manusia untuk mengikutinya. ini selalu ada ya, dan menjadi penghalang manusia untuk menerima kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah mereka, bagaimana mereka saling menghujat dan melaknat ketika di akhirat nanti di dalam adab neraka, untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk menjauhi hal tersebut ya, dengan selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya, serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan kita istiqamah di atasnya sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kebaikan ini bagi kita semua. Demikianlah saya cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.